cada día en cu. Me lombo, me mbuntu, me entanete na. Na cabu, mas ya pala. Na sakai salu sadap. Oh, oh. Merendeng marampah kada diangku. Yo padan di gente toraya le bukan Sulawesi. Melombok membuntu mentane tena. Siapa lak nasakai salu sadan. Oh, oh, oh, oh, kami sang toraya. Umba, umba badan kiolai. Maparik masusah kirampoi. Nangki poma banda. Sundun rongko ki tirataradada marendeng manampa kada diangku. Na na na na.